Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Lanjutkan pelajaran kitab Tauhid. Qala al-muallif rahimahullah: Babu ma ja'a anna ba'ma hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan. Bab dalil-dalil yang datang bahwa sebagian umat ini menyembah al-awthan selain Allah Subhanahu wa taala. Kecocokan bab ini dengan kitab Tauhid, setelah penulis menyebutkan tentang tauhid, tentang hal-hal yang menafikannya atau menguranginya berupa kesyirikan, penulis menyebutkan pada bab ini bahwa kesyirikan ini mesti terjadi di tengah-tengah umat ini. Kesyirikan yang bisa menafikan tauhid dan mengurangi tauhid, la budda an yaqa, pasti terjadi di tengah-tengah umat ini. Dan maksud penulis adalah membantah para penyembah kuburan yang melakukan kesyirikan. Maksud penulis dengan bab ini adalah membantah para penyembah kuburan yang melakukan kesyirikan dan mengatakan tidak akan terjadi kesyirikan pada umat ini. Tidak akan terjadi kesyirikan pada umat ini. Nah, jadi mereka melegalkan, membolehkan kesyirikan yang mereka lakukan terhadap kuburan-kuburan itu dengan dalih bahwa tidak akan terjadi kesyirikan di tengah-tengah umat ini karena mereka telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bab ini berisi bantahan, ya, tentang persangkaan mereka bahwa kesyirikan tidak terjadi di umat ini. Nah, kita akan membaca satu persatu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kesyirikan terjadi di umat ini. Dalil yang pertama, ayat yang ke-51 dari surah An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, alam tara ila alladziina utu nasiban, tidakkah engkau melihat alladziina utu nasiban yang diberikan bahagian dari Alkitab, yaitu al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara. Yu'minuna bil jibati wat tabut, mereka beriman, yakni membenarkan al-jibat. Al-jibati, kalimat ini bisa diperuntukkan untuk patung berhala, dukun dan tukang sihir. Nah, wat tabut, adapun tagut, kullu ma tajawaza bihil haddu, segala sesuatu yang melampaui batas. Namun yang dimaksud di sini adalah syaitan. Tagut di sini ditafsirkan dengan setan. Nah, perhatikan dalam ayat ini disebutkan bahwa orang-orang ahli kitab, utu nasibah minal kitab. Ahli kitab ini bukan orang-orang yang jahil. Mereka itu memiliki ilmu, tapi ternyata yu'minuna bil jibati wat tagut, membenarkan al jibat dan tagut. Nah, artinya tidak menjamin ya, adanya ilmu itu tidak menjamin suatu kaum atau suatu umat terjaga dari kesyirikan. Kecocokan ayat dengan bab bahwa jika ahli kitab yang diberikan bahagian dari kitab mengimani jibti dan togut, maka umat ini pun yang diberikan Al-Quran tidak menutup kemungkinan juga menyembah jibti dan togut. Nah, sama-sama diberikan kitab, sama-sama umat-umat yang membaca Alkitab wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengkhabarkan bahwa akan ada di tengah umat ini orang-orang yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Al-Yahud wa Nasara. La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Jadi jika ayat ini dipadukan dengan hadis la tattabi'anna sanana man kana qablakum, maka menjadi jelas kecocokan ayat ini dengan bab. Nabi mengatakan sungguh dan sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Di antara jejak mereka adalah yu'minuna bil jibti wat tagut, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka umat ini juga sebagian dari mereka akan jatuh kepada kesyirikan. Nah, kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian umum masuk di dalamnya melakukan kesyirikan. Baik, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-60. Qul hal unabbiukum yani yukhbirukum, khitab di sini kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qul, katakan, hal unabbiukum, maukah aku khabarkan kepada kalian bisyarrin min dzalika, dengan sesuatu yang lebih jelek daripada itu. Daripada itu, isyarat itu alladzi dzakartum fi haqqina, lebih jelek dari apa yang kalian sebutkan tentang kami berupa celaan, berupa kedustaan, ya. Nah, berupa kedustaan, tuduhan dusta ketika kalian mengatakan kepada atau mengatakan tentang kami ma ra'aina syarrun minkum, kami tidak melihat orang yang lebih jelek daripada kalian. Ini ucapan mereka ahli kitab. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika, lebih jelek daripada itu, lebih jelek daripada tuduhan kalian kepada kami umat Islam mengatakan kami adalah orang yang paling jelek. Masubatan indallah, masubatan yakni jazaan. Nah, lebih jelek balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Matsubatan mansub ala tamyiz. Man la'anahullahu, yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya. Wa ghadiba alaih, dimurkai oleh Allah dengan kemurkaan yang la yardha ba'dahu, Allah tidak akan ridha setelahnya. Wa ja'ala minhumul qiradata, dan menjadikan sebahagian atau sebagian dari mereka al-qiradah, monyet. Allah menjadikan sebagian mereka monyet, kera. Nah, yang dimaksud adalah ashabu sabati minal yahud, ashabu as-sabat. Nah, orang-orang yang melanggar hari Sabtu, larangan hari Sabtu, dari kalangan orang-orang Yahudi. Ya, dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dan dijadikan kera, dikutuk menjadi kera, menjadi monyet. Nah, antum tahu kera enggak? Monyet, monyet kesukaannya apa? Bisa. Bukan itu yang Ustaz inginkan. Sifat karakter monyet itu apa? Licik ya. Monyet itu licik. Ya, orang-orang Yahudi yang melanggar hari Sabtu karena kelicikan mereka, maka wajah-wajah, tubuh-tubuh mereka dilaknat oleh Allah, dikutuk sehingga menjadi monyet. Sama sifatnya, al-jaza'u jinsil amal. Ada yang pernah diusili monyet di sini? Ya. Nah, karena kelicikan mereka. Wal khanazir. Dan Allah jadikan di antara mereka sebagai khanazir, jamak dari khinzir. Ya. Kalau qirada tadi jamak dari qirdun. Jadi jadikan sebagai monyet-monyet, dan khanazir dijadikan sebagai babi-babi. Binatang yang paling kotor, paling najis. Nah, siapa yang dijadikan sebagai khanazir? Yaitu kufaru ma'idati Isa ibni Maryam minan Nasara. Orang-orang kafir, ya, yang mengingkari ma'idati Isa. Al-ma'idah, hidangan yang diturunkan kepada Nabi Isa. Mereka yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh-tubuh mereka, fisik-fisik wajah mereka menjadi babi-babi. Wal'iyadzubillah. Nah, jadi kalian itu lebih jelek keadaannya daripada yang kalian tuduhkan kepada kami, mengatakan maro'ina syarran minkum. Ya. Dan sifat mereka berikutnya wa'abadat taghut. Nah, Allah menjadikan mereka sebagai para penyembah setan, ya, yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, dan umat ini akan mengikuti jejak-jejak mereka, termasuk dalam hal melakukan kesyirikan sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jelas ya sisi pendalilannya. Kecocokan hadis ini dengan bab sama dengan enam. Kecocokan ayat ini dengan bab sama dengan ayat yang pertama. Dalil yang ketiga, firman Allah taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-21. Wa qawlihi qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkata orang-orang yang ghalabu 'ala amrihim, yakni 'ala amri ashabil kahfi, dhamir hum kembali kepada ashabul kahfi, Nah, alladzina ghalabu 'ala amrihim, yakni orang-orang yang memiliki wewenang, ashabul kalimah wan nufuz, penguasa. Ya. Orang-orang yang berkata penguasa, mereka lanattakhidanna 'alaihim masjida. Kami akan membangun di sekitarnya masjid, tempat ibadah yang mereka beribadah di dalamnya. Nah, yang akan didatangi oleh manusia dan mereka mengharap berkah dengan Ashabul Kahfi. Baik, kecocokan ayat ini dengan bab bahwa dalam ayat ini ada dalil annahu sayakunu fi hadhihi al-ummah, ada dalil bahwa akan ada di tengah-tengah umat ini orang-orang yang menjadikan masjid-masjid atau membangun masjid-masjid di atas kuburan sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Nah, ya, dipadukan dengan hadis la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Ini termasuk di antara thariqah, cara-cara orang-orang terdahulu. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidan, mereka membangun di sekitar goa itu masjid, tempat beribadah kepada Allah. Telah terjadi zaman dahulu. Nabi mengatakan la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-caranya orang-orang sebelum kalian. Termasuk apa? Membangun masjid di atas kuburan. Nah, dalil yang keempat. An Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Berarti kan la tattabi'unna. Nah, latattabi'unna. Ah, bagaimana ini? Bagaimana Eropnya? Ada fasil di situ, Arun. Apa fasilnya? Wa umah mahdufa. Nah, barakallahu fiik. Jadi fasil takdiri sama dengan latasma'unna, ya kan, pada ayat. Jadi asalnya itu la tattabi'unna. Ya. Kalian khitab tattabi'una. Ya, antum. Sungguh dan sungguh kalian akan mengikuti sanana bi fathis sin ay tariq. Akan mengikuti jalan-jalannya mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Nah, hadwal quzzati bil quzzah, laksana bulu anak panah, ya, al quzzah itu wahidatul quzzah, jamaknya quzzazun, qaf zal kemudian zal, zalnya didobel, wahia rishuh Rishus sahmi, ya, bulu anak panah. Bulu anak panah itu ada dua, mutasawiyatan, ya, harus sama ukurannya, persis. Kalau tidak maka lemparannya nanti, ya, nggak bagus. Dia nggak bisa lurus. Jadi harus sejajar sama bulu anak panah itu. Nah, itu harus sama. Harus sama persis, tak boleh beda. Nah, Nabi mengatakan latattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh dan sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian, laksana bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah yang lainnya. Hadwal quddati bil quddah. Bulu anak panah yang satu sama dengan bulu anak panah yang lainnya. Sama persis. Enggak ada bedanya. Nah, betul-betul kalian akan menyerupai mereka sebagaimana ya serupanya bulu anak panah yang satu dengan bulu anak panah yang lainnya. Karena dalam satu anak panah ada dua bulu anak panah yang sama persis. Itu sawiyatan. Hadwa mansub alal masdar. Ya. Naam. Jadi tahdhuna hadwahum. Takdirul kalam tahdhuna hadwakum hadwal quddati bil quddah. Hadwal quddati bil quddah. Takdirul kalam tahdhuna hadwahum. Naam. Hatta sampai-sampai lau dakhalu juhra dabbin, kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang dab, dab itu biasa dimakan oleh orang-orang Arab ketika itu, sebagian sahabat biasa makan, adapun Rasulullah SAW beliau tidak mau makan, tapi kaumnya memakan dab dan halal. Ya, Nabi tidak melarang mereka memakan darinya, tapi Nabi sendiri enggak mau memakannya. Nah, bab itu sejenis kadal yang tinggal di gurun. Jadi kadal gurun. Kadal gurun. Orang-orang zaman sekarang dari kalangan liberalisme menjuluki orang-orang yang konsisten berpegang teguh dengan agama dengan kadrun. Kadrun singkatan dari kadal gurun. Ya. Kadrun, kadal gurun. Nah. Tayyib itu termasuk memberikan julungan ya. Tidak boleh. Dilarang dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat. Jadi, dab apa? Kadal yang tinggal di gurun. Misal kadal ya kecil. Sampai-sampai kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang kadal gurun, ladakhaltumuhu, niscaya kalian akan ya memasuki lubang itu juga. Subhanallah. Sampai pun dalam perkara yang kecil. Ya kan? Sampai pun dalam perkara yang sulit. Masuk lubang kadal mudah gak? Sulit ya. Tapi ya subhanallah, umat ini benar-benar akan mengikuti jejak-jejak orang yang terdahulu. Bahkan ulama mengatakan tidak ada dosa yang pernah dilakukan pada umat-umat terdahulu melainkan dilakukan di tengah-tengah umat ini. Coba sebutkan dosa apa yang enggak ada. Semua ada di umat ini. Semua dosa yang pernah dilakukan umat-umat terdahulu, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu juga dilakukan di umat-umat ini. Dosa apa coba yang enggak ada? Mulai dari dosa liwatnya ya, ada juga di tengah umat. Semua dosa ya, kesyirikan termasuk ya pembahasan kita. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Apa pelanggaran yang enggak ada di tengah-tengah umat ini? Ada semua. Nah. Jadi ini adalah khabar dari Nabi alaihi salatu wasalam tujuannya adalah tahdzir, berisi peringatan supaya kita berhati-hati, jangan sampai meniru langkah-langkah mereka. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahudi wa Nasara, apakah mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Qala, faman? Kata Nabi SAW, kalau bukan mereka, siapa lagi? Ini adalah istifham ingkari. Maknanya, faman hum ghair ulaika. Siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, akhrajah, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor hadis 3456, Muslim nomor hadis 2669. Mencocokkan hadis ini dengan bab bahwa di dalamnya ada dalil tentang terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat ini. Tentang terjadinya kesyirikan di tengah umat ini, li'annahu wujida fil umami qablana, karena itu telah didapatkan pada umat-umat sebelum kita. Dalil tentang terjadinya kesyirikan di tengah umat ini, karena itu telah didapatkan pada umat-umat sebelum kita. Nah, sehingga di tengah umat ini akan ada orang yang melakukannya mengikuti mereka. Baik. Dalil berikutnya, wali muslimin an sobana. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2889 dari sahabat Thauban, yaitu Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula itu bekas budak yang dimerdekakan. Sahabat Rasulullah, dan beliau termasuk orang yang mulazamah dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Setelah beliau meninggal alaihi salatu wasalam, Thauban tinggal di daerah Syam, di negeri Syam. Meninggal tahun 54 Hijriah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda, innallaha zawaliyal ardh. Sesungguhnya Allah zawa zawa yakni tawa. Sesungguhnya Allah telah melipatkan bumi untukku. Ya. Bumi yang begitu luas ini telah Allah perlihatkan kepada nabinya alaihi salatu wasalam seluruh sisi-sisinya sehingga seakan terlipat. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku telah melihat masyariqaha wa magharibaha, bagian-bagian timurnya dan bagian-bagian baratnya, yakni seluruh penjuru bumi telah dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Walaupun beliau belum pernah mendatangi seluruhnya. Ya. Tidak melakukan perjalanan keliling bumi. Ya, keliling dunia, tidak. Tapi beliau sudah mengetahui tempat-tempat itu karena diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaan Allah. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya belum mulkuha, kekuasaannya akan mencapai ma zuyali minha, apa yang telah diperlihatkan untukku darinya. Nabi telah diperlihatkan seluruh penjuru dunia, seluruh penjuru bumi. Artinya apa? kerajaan, kekuasaan umatnya akan mencapai seluruh penjuru bumi. Itu maksud wa inna ummati sayablughu mulkuha. Mulk, kerajaan umatku akan mencapai seluruh penjuru-penjuru bumi yang telah diperlihatkan kepadaku. Ini khabar, bisyarah, berita gembira dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada umat ini. Nah, wa utitu al-kanzain, dan aku diberikan al-kanzain. Al-kanzain dua perbendaharaan harta, yaitu kanzu Kisra, perbendaharaan harta yang ada di negara Persia milik Kaisar. Nah, milik Kisra, ya, milik Kisra. Wakanz, dan pembendaharaan harta berikutnya yang ada di kerajaan Romawi, ya, milik Kaisar Romawi. Nah, al-ahmar wal-abyad, al-kanzul ahmar dan al-kanzul al-abyad. Jadi ada dua perbendaharaan, yang pertama berwarna merah, kata ulama, yaitu perbendaharaannya negeri Persia. Negeri Romawi. Li'anna al-ghalib indahum kana adh-dhahab, karena kebanyakan harta yang mereka miliki adalah emas. Ya. Nah. Wal abyad, adapun yang putih, ini ungkapan terhadap perbendaharaan milik Persia, karena kebanyakan yang mereka miliki adalah al-jauhar wal-fiddah, permata berlian dan perak, warnanya putih. Nah, dan ini telah terjadi, ya, sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Qala wa inni sa'altu rabbi, dan aku telah meminta kepada Rabb, kepada Rabbku, li ummati, terhadap umatku, alla, agar la yuhlikuha, alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah, agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan umatku bisanatin bi'ammah, dengan sanah, yakni paceklik. Al-jadab. Nah, ammah artinya umum, sifatnya umum, ya, paceklik yang menimpa negeri secara umum. Itu permintaan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa la yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan aku telah meminta kepada Allah agar Allah tidak membuat umatku dikuasai musuh, min siwa anfusihim, min ghairihim, ya, musuh dari selain mereka, dari kalangan orang-orang kafir. Nah, ini juga permintaan Nabi alaihi salatu wassalam, agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuat umatnya dikuasai oleh musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir. Min siwa anfusihim, yakni min ghairihim, minal kufar. Fayastabiha baydatahum, sehingga mereka berbuat semena-mena, ya, kepada mereka, Nah, baydatahum ada yang berpendapat maknanya sahatuhum wama haza wama hazuhum minal bilad. Ya. Daerah-daerah tempat tinggal mereka. Ada pula yang mengatakan baydatahum artinya mu'dhamuhum wa jama'atuhum. Sebahagian besar mereka dan perkumpulan mereka. Nah, jamaah mereka. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam agar umat ini tidak dikuasai oleh musuh-musuh mereka sehingga mereka bisa berbuat semena-mena terhadap mereka dan terhadap tempat tinggal mereka. Lalu bagaimana jawaban Allah Azza wa Jalla atas permintaan Nabi alaihi salatu wasalam? Qala wa inna rabbi qala, dan sungguh Rabbku mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu, jika aku telah menetapkan suatu ketetapan maka tidak bisa ditolak. Wa inni a'taituka, dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu, li ummatika, untuk umatmu, yakni telah mengabulkan doamu untuk umatmu, alla uhlikahum bisanatin bi'amma, bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang menimpa negeri mereka secara umum. Nah, ini tidak akan terjadi. Adapun kalau paceklik itu terjadi hanya pada sebagian tempat, tidak menimpa kaum muslimin secara menyeluruh. Ya. Ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah mendapatkan berita kabar bahwa kaum muslimin semuanya mendapat paceklik, enggak. Sebagian kecil. Ya, di beberapa tempat. Nah, karena ini adalah bentuk pengabulan Allah Azza wa Jalla terhadap doa nabinya alaihi salatu wasalam. Allah telah mengabulkan doa ini. Kemudian doa yang kedua, Allah usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan aku telah mengabulkan untukmu, ya, mengabulkanmu untuk umatmu, bahwa aku tidak akan membuat mereka dikuasai musuh mereka. Fastabihabiyadatahum, yang bisa berbuat semena-mena terhadap mereka. Lau walau ijtama'a, sekalipun ijtama'a alaihim, berkumpul atas mereka, man liaktarihim, siapa saja yang ada di penjuru-penjuru bumi. Nah, ha, kembali kepada al-ard, man liaktariha, walaupun musuh-musuh itu berkumpul dari segala penjuru bumi, ya, ingin menguasai kaum muslimin, berbuat semena-mena atas mereka, mereka tidak mampu. Jika ada yang dikuasai, sebahagian kecil di beberapa tempat, tidak secara menyeluruh. Allah sudah mengabulkan doa ini. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan, hingga sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain. Yusbi ba'dhum ba'dan, dan menawan sebagian yang lain. Yani sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Nah, jadi akan terjadi itu jika telah terjadi perang saudara. Ya. Ba'du hadhil ummah yuhliku ba'du hadhil ummah. Sebagian umat ini membinasakan sebagian yang lain. Sebagian umat ini menawan sebagian yang lain karena terjadi perang saudara. Disitulah orang-orang kufar akan menguasai kita. Hatta, apa kata hatta, apa istilahnya, makna dari hatta, Pak? Goyah, ya kan? Selama kita bersatu, tidak ada perang saudara di antara kita. kaum muslimin tidak akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Tapi ketika terjadi permusuhan di antara mereka, di antara mereka saling menawan satu sama lain antara kaum muslimin, nah disitulah orang-orang kafir akan berkuasa atas kita. Barakallahu fiikum. Nah. Nah. Dalil berikutnya adalah riwayat yang lain dari riwayat Muslim ini. Qala wa rawahu Al-Barqani fi sahihih, dan Al-Barqani meriwayatkan di dalam sahihnya. Wazada, dan beliau menambah, wa innama akhafu ala ummati, dan hanyalah saja aku mengkhawatirkan atas umatku, al-a'immatal mudhillin, yaitu para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Nah, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, baik dari kalangan umara maupun dari kalangan ulama, ya, dan juga dari kalangan ahli ibadah. Mereka itu adalah panutan-panutan yang ditokohkan atau tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai panutan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, para pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihimus sayf, dan apabila telah waqa'a, yakni telah terjadi, ya, di atas mereka telah waqa'a, telah terjadi atas mereka as-saif. As-saif ini adalah maknanya fitnah dan peperangan di antara mereka. Apabila telah terjadi peperangan di tengah-tengah kaum muslimin, perang saudara, apa yang terjadi? Lam yurfa ila yaumil qiyamati, tidak akan diangkat fitnah dan peperangan itu sampai hari kiamat. Nah, ini telah dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kapan terjadi fitnah pertama kali? Fitnah pertama kali yang muncul di tengah umat ini adalah ketika terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Wa hiya mustamirratun ila al-yawm. Dan fitnah itu terus berlangsung sampai hari ini. Nah. Baik. Lam yurfa ila yaumil qiyamati wa la taqumu sa'atu hatta yahqa hayyun min ummati, dan tidak akan tegak hari kiamat hingga yahqa hayyun. Ya. Al hayyu adalah bentuk tunggal dari ahya. Al hayyu bentuk tunggal dari al ahya, yang bermakna qabail, qabilah-qabilah. Hingga ada satu kabilah min ummati, dari umatku, yalhaqa bil musyrikin, mengikuti orang-orang musyrik. Ya, mengikuti orang-orang musyrik, yakni tinggal bersama mereka di kampung-kampung, di tempat-tempat mereka. Nah, ini Nabi mengkhabarkan bahwa akan terjadi kesyirikan. Ya kan? Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Ini lebih jelas lagi lafadznya. Hingga fi'amun, yakni jama'at, ada banyak kelompok yang menyembah, ada banyak kelompok dari umatku yang menyembah al-awthan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, segala sesuatu yang disembah selain Allah yang tidak berbentuk patung berhala, itu awthan, kuburan, ya, pohon, dan yang lainnya. Itu semua awsan. Nah, Nabi sudah mengkhabarkan. Ya. Akan ada fi'amu, jamaat, banyak kelompok yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan umat. Nah, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Dan akan ada di tengah-tengah umatku kadzabuna thalathun. Para pendusta berjumlah 30 pendusta. 30 dajjal. Dajjalilah. Ya. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Mereka semua menyangka bahwa dirinya adalah seorang nabi. Nabi-nabi palsu bermunculan. Itu menunjukkan apa? Hari kiamat sudah dekat. Ini semua tanda-tanda apa? Hari kiamat. Alamat saghirah. Nah, bermunculan orang-orang yang mengaku nabi di berbagai belahan dunia, tidak tertinggal negeri kita yang tercinta, Indonesia. Di Sulawesi pernah gak ada mengaku nabi? Antum pernah dapat berita gak orang Sulawesi mengaku nabi? Ada gak? Kalau di Jawa, hadis wala haraj, banyak sekali. Di Sulawesi ada gak? Ana lupa. Ada? Nabi siapa? Naam. Ya. Wa ana khatamun nabiyyun. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi, tidak ada nabi setelahku. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq, dan akan terus ada sekelompok dari umatku di atas kebenaran mansurah. Ta'ifah al-mansurah. Ingat hadis ini ya. Pada apa namanya? Kitab Mahya Salafiyah ya. Nama-nama yang disyariatkan, Ta'ifah al-mansurah. La yadurru man khadalahum. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang mentakhdzil mereka, menggembosi mereka. Naam. Ya. Yang tidak mendukung mereka. Takhzil itu lawan dari an-nusrah. Kalau nusrah menolong, membantu, ini sebaliknya. Wala man khalafahum, tidak pula orang-orang yang menyelisih mereka. Hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala, hingga datanglah perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yaitu ar-rihat thayyibah allati taqbidu arwahal mu'minin. Perkara Allah, urusan Allah yang datang, yang di sini yang dimaksud adalah angin yang sangat lembut yang bertiup dan akan mencabut arwah setiap kaum mukminin, setiap mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka semua meninggal, maka terjadilah huru-hara hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kecocokan hadis ini dengan bab sangat jelas ya. Yaitu pada sabda Nabi, wala taqumu sa'at hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin hatta ta'budu fi'amun min ummatil awthan. Itu syahid dari hadis bahwa sebagian umat ini, bukan semuanya, tapi sebagian umat ini akan menyembah awthan, menyembah sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini terbantahkan. Ya, terbantahkan apa yang diucapkan oleh para penyembah kuburan yang mengatakan tidak terjadi kesyirikan di tengah-tengah umat ini. Barakallahu fikum. Demi melegalkan dan membolehkan apa yang mereka lakukan dari ritual-ritual kesyirikan di sisi kuburan. Ilahuna jazakumullahu khairan wa tafaddalu. Barakallahu fikum.